hari gini penampilan tuh harus maksimal. Kece aja gak cukup, kita harus wangi. So, kece plus wangi baru maksimal. Baru! Wangi dari Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne. Wanginya bikin gue makin sparkling dan gue banget. Lo bisa pilih varian wangi yang match sama gaya lo. Wangi Live to Love bikin hari lo makin colorful and playful. Biar lo makin cheerful seharian, semprot aja dengan wangi Viva La Fresh. Buat gaya lo yang unik dan penuh kreasi, pilih wangi Muse of the Day. Ada juga wangi Almost Famous-nya yang bikin gaya lo jadi spotlight. Ini rahasia gue loh, biar makin fresh dan makin sparkling. Come on girls, it's time to shine dengan wangi baru dari Fresh and Natural Sparkling Collection Spray Cologne. Apapun stylemu, be your own star.